Dia adalah Iren Cahya Anggraeni. Atlet senam asal Kabupaten Bandung ini mulai mengenal olahraga senam sejak usia 6 tahun. Sejak saat itu, ia jatuh cinta pada senam dan terus menggeluti olahraga ini sebagai atlet. Kalau senamnya sih dari umur 6 tahun, berarti kelas 1 SD. Nah, terus kalau pakai kerudungnya kamu setiap kapan? Pakai kerudungnya November 2016. Jadi baru 1,5 tahun, ya segitu ya. Salah satu pertandingan terbaiknya adalah PON ke-19 tahun 2016. Pertandingan itu pula yang menjadi titik baliknya untuk berhijrah menggunakan hijab. Keputusannya tersebut pun kemudian menuai kontroversi. Wajar saja, dalam olahraga senam, menggunakan hijab sama saja dengan mengakhiri karir sebagai atlet. Iya, jadi kan tadinya tuh seberes PON tuh mau berhenti jadi atlet dan nazar juga bakal kayak kerudung gitu. Nah, terus setelah PON emang hijaban gitu. Tetapi pengurus cabang Kabupaten Bandung tidak berpikiran serupa dengan Iren. Mereka masih berharap Iren dapat mewakili Kabupaten Bandung dalam Pekan Olahraga Daerah atau Porda Jawa Barat Oktober mendatang. Itu karena menurut mereka, Iren dan timnya memiliki peluang untuk meraih medali emas. Hal tersebut sontak membuat Iren bingung. Ia pun mulai memikirkan cara untuk tetap mempertahankan hijab dan karirnya sebagai atlet senam. Nah, tapi setelah vakum 9 atau 10 bulan lah, terus diajakin lagi sama pelatih aku, dipaksa sih, disuruh, ayo turun lagi deh jadi atlet buat Porda, kayak gitu. Terus agak mikir dulu kan, ya akhirnya ya udah deh turun lagi jadi atlet, tapi bingung kan karena udah berhijab. Nah, terus awalnya tuh masih suka pakai hijab pelatihan, tapinya tuh ribet gitu loh latihan senam pakai hijab tuh, karena kayak harus salto, belum harus dipalang muter-muter kan gitu. Para rekan satu tim Iren di senam dapat memaklumi hal tersebut. Selain karena memang aturan pertandingan di senam seperti itu, mereka juga mengerti bahwa penggunaan hijab dapat menghambat gerakan senam. Orang tua Iren pun sebenarnya mendukung keputusan Iren. Hanya saja, ibu Iren sempat berharap anaknya bisa menjadi pesenam pertama yang menggunakan hijab. Pendapat orang tua kamu mengenai kamu lepas kerudung pas tanding dan latihan itu gimana? Kalau mama sih sebenarnya nggak setuju ya. Kalau mama nyuruhnya sih ya pakai kerudung. Kalau bisa tandingnya gimana, apa pakaiannya yang buat di kerudung bisa nggak gitu. Cuma ya karena ribet juga kan latihan atau tanding gitu, nggak bisa juga kan pas senam. Jadi ya udah akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, papa juga kayak gitu. Kalau lingkungan sekitar kamu gimana pendapatmu terkait hal ini? Kalau di senam sih kayak teman-teman sih mungkin udah biasa ya, jadinya udah tahu juga kan susah gitu kalau pakai kerudung sambil latihan. Jadi kalau teman-teman di senam sih biasa aja. Kalau ada juga kan, juri senam. Kalau juri senam sih karena aku sempat latihan jadi juri juga, jadi ya pada yakin Ren mau dilepas kayak gitu, mau ngejob jadi juri aja apa jadi atlet gitu ya. Udah pakai kerudung loh sayang. Terus akhirnya ya udah lepas dulu aja kalau latihan. Alasan Iren harus melepas hijabnya sebenarnya sederhana, karena terbentur aturan senam. Menurut Etor Suandar, penasihat pengurus Provinsi Persatuan Senam Indonesia atau Persani Jawa Barat, dalam senam terdapat aturan bahwa seluruh anggota tubuh pesenam wanita harus terlihat bentuknya. Jadi kan baju tanding senam tuh kayak baju renang lagi ya. Nah, terus pelatih aku tuh bilang, Ren, coba deh tanding pakai kerudung, cobain pertama kalinya nih di persenaman Indonesia gitu ya. Terus ya aku nanya, emang ada kak? Terus katanya ya ada, cuma pakaiannya harus one way gitu, kayak baju selam lagi gitu loh. Terus ya aku mikir lagi kan, ya maksudnya malah takutnya tuh lebih risih gitu karena lebih ngebentuk ke badan gitu kan. Jadi ya udahlah, kalau tanding ya tetap pakai baju tanding biasa aja. Sebenarnya jika Iren mau, ia bisa saja menggunakan baju selam yang menutupi kepala sampai telapak kaki. Hanya saja, Iren merasa baju tersebut malah lebih menyetak di badan. Iren akan lebih senang jika pakaian one way tersebut dilengkapi dengan rok serta memiliki hiasan-hiasan seperti baju senam pada umumnya. harapan kedepannya sih semoga aja ada pakaian senam yang dihususin untuk yang berhijab. Ya misalnya tuh bisa nutupin dada, terus nutupin bawah pinggang sampai kepala gitu. Nah, tapi tetap stylish gitu, misalnya tetap pakai payet, Swarovski gitu. Nah, yang penting sih nutup aurat dan nutupin lekukan tubuh juga aja gitu.